Mitra Bisnis, ada cerita yang menarik tentang Socrates. Socrates ini zaman dulu kan sudah sukses sekali. Seorang pemuda bilang, Socrates, aku ingin belajar dari Anda. Ayo, ajari aku bagaimana untuk menjadi sukses. Akhirnya karena pemuda ini mendesak terus-menerus, Socrates bilang, oke, ayo, besok pagi jam 7 kita ketemu di tepi sungai. Lalu besoknya jam 7, pemuda ini sudah menunggu dengan sabar dan Socrates datang. Lalu pemuda ini diajak berjalan-jalan, lalu mulai masuk sedikit ke dalam air. Dan ketika masuk ke dalam sungai yang agak dalam, tiba-tiba Socrates menjongkrak anak muda ini dan memasukkannya ke dalam sungai. Karena anak muda ini kaget dan ketakutan, lalu sama Socrates tetap kepalanya masukkan dan dibenamkan ke dalam air sampai pemuda ini megap-megap gitu ya, nggak bisa bernapas, nggak bisa bernapas sampai lama sekali, sampai dia hampir lupa diri, hampir hilang ingatan, baru diangkat oleh Socrates dan dibiarkan bernapas ya. Setelah bernapas, pemuda ini dengan marah bertanya, kenapa kau melakukan ini kepadaku, bukankah aku ingin belajar rahasia sukses sebenarnya? Dan Socrates bilang, ya itu rahasia sukses, kamu harus rela membenamkan diri, tidak bernafas, dan mengalami semua kesengsaraanmu. Dan kamu harus benar-benar menginginkan kesuksesanmu seperti ketika kamu tadi tenggelam dan menginginkan menghirup sedikit udara untuk bertahan dalam hidup ini. Dan semua perjalanan sukses selalu penuh dengan hal-hal seperti itu. Mitra Bisnis, saya Tanati Santoso dengan Business Wisdom. Anda bisa mengakses saya di www.tanatisantoso.com. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.